Mereka memiliki kekuatan mendirikan roja, radio roja, ya, menyusun ya, sarana prasarana dakwah yang lainnya. Sehingga kita melihat di sini ya, bahwasannya apa yang mereka perbuat pada masa lalu menjadi asbab bahwasannya dakwah salafiyah yang tadinya bersatu masuk unsur asing, dalam hal ini adalah Ihya Uturat, dan di dalam pernik-pernik perjalanannya nanti di situ Ihya Uturat mengutus orang semodel Sarif Fuad Hazza yang kemudian melakukan mubahalah dan lain sebagainya. Dari kasus-kasus itu nampak bahwasannya di sini mulai terlihat pertentangan antara dakwah salafiyah dengan dakwah yang menyuarakan hizbiyah, kebid'ahan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini periode awal di mana sebagai pusat basis waktu itu adalah Tengara. Berbagai macam bentuk ingin diislahkan segala macam ada, jangan dikira wah itu udah pecah-pecah. Ada upaya untuk mengislahkan. Sampai Yusuf Uthman Baisa kedegolan, Ibnu Rafiq Kufron kedegolan, islah. Yusuf Uthman Baisa menyatakan rujuk. Ada. Rujuk dari pendapat-pendapatnya. Tapi namanya dakwah, kita kan tidak semata-mata berpegang dengan pernyataan. Kita melihat pula apa yang dilakukan setelah membuat pernyataan itu. Kan begitu. Jadi kalau sekarang ada yang taubat, terus setelah itu dimuat di internet, setelah itu diambil lagi dari internetnya, terus ternyata perbuatannya sama seperti yang dulu, sejarah sudah membuktikan dulu pun ada. Iya, dulu pun ada. Insya Allah yang jenggot-jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih tahu. Termasuk pelaku sejarah, pelaku sebagai sekaligus saksi sejarah. Ada. Di Degolan kita sudah senang. Wah, Yusuf Baisa menyatakan rujuk kembali kepada al-haq. Tapi cuma sebentar. Tidak lama kemudian kambuh. Dan sampai sekarang permusuhannya kepada dakwah salafiyah luar biasa. Ini penggalan sejarah. Jadi kalau sekarang ada yang rujuk, kemudian cabut lagi rujuknya, kemudian berlaku lagi seperti awalnya, kita tidak kaget. Sudah ada pendahulunya. Dulu menyuarakan muazana, sekarang pun ada. Dulu orang tidak boleh hanya mengucapkan, mengkritik, mengungkap kejelekan-kejelekan saja, tapi yang baik-baiknya juga disebutkan. Sekarang pun ada seperti itu. Ini perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia. Jadi ketika kita membaca sejarah, itu cermin bahwasanya pada periode-periode yang mendatang hal-hal itu bisa saja terulang, perjalanan sejarah itu.